Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Faya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan sore hari ini kita akan masuki Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa besar yang kelima beliau menyebutkan man'uz zakah, perbuatan seseorang tidak mau mengeluarkan az-zakah. Dan zakat ini tentulah berhubungan dengan harta, dalam arti kata seorang yang memiliki harta dalam keadaan telah mencapai nisabnya dan telah lewat darinya selama setahun, maka wajib bagi pemiliknya untuk kemudian mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Dan seseorang tidak mau mengeluarkan zakat pada waktu, demikian pula kadar yang telah ditetapkan di dalam al-Islam, maka perbuatan tersebut akan ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwasanya zakah ini termasuk dari arkan al-Islam, dari rukun-rukun Islam. Dan sering kita menjumpai dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an digandingkan antara as-shalah dengan az-zakah. Digandingkan tentang dengan dua perbuatan, yaitu as-shalah demikian pula az-zakah. Seperti firman-Nya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam permasalahan zakat memiliki kadar nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau salat berhubungan dengan ibadah al-badaniyah, adapun zakat berhubungan dengan ibadah maliyah. Dan faedah yang hendak kita sebutkan sebelum kita menyebutkan beberapa pendalilan yang disebutkan dalam kitab tersebut, kita akan menukilkan perkataan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala seputar perincian hukum bagi orang yang tidak mengeluarkan az-zakat. Disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, fa fi hukmi tarik az-zakah tafsil. Maka pada hukum seseorang yang meninggalkan zakat padanya ada perincian. Fa in tarakaha juhdan li wujubiha ma'a tawafuri syuruti wujubiha kufrun bidzalika ijma'a atau kafara bidzalika ijma'a. Seseorang yang meninggalkan zakat disebabkan atau dilatar belakangi karena dia mengingkari kewajiban zakat tersebut dalam keadaan telah sempurna pada dirinya persyaratan-persyaratan wajibnya dia mengeluarkan zakat, maka disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bahwasanya perbuatan tersebut akan menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh mereka para al-ulama, karena mengingkari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walau zakah, walaupun dia secara zahir mengeluarkan zakat tersebut, walaupun secara zahir dia keluarkan zakatnya, Namun kalau dia mengingkari kewajiban zakat tersebut dalam keadaan pada dirinya telah sempurna persyaratan-persyaratan diwajibkannya az-zakah, maka apa yang dia keluarkan tidak sampai menyebabkan mengeluarkan dirinya sebagai seorang yang kufur atau keluar dari al-Islam. Dan dalam bab ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, masuk dalam semua hukum, dalam hukum-hukum al-Islam. Seorang yang mengingkari pensyariatannya datang dari sisi Allah Azza wa Jal, maka dihukumi sebagai seorang yang kafir. Dan tidak ada khilaf di antara mereka para ulama akan hal tersebut. Seperti seorang yang meninggalkan puasa karena meyakini puasa tersebut tidak wajib, atau seperti seorang yang tidak mau berhaji karena beranggapan haji tidak wajib, atau yang semisalnya. Atau seperti seorang membunuh seorang muslim dalam keadaan dia menghalalkannya, tidak haram. Atau meminum khamar beranggapan bahwasanya itu adalah halal, bukan haram. Membantah dan menentang hukum Allah Azza wa Jal. Tipikal orang-orang yang seperti ini, sepakat mereka para ulama tentang kafirnya. Amma intarakaha bukhlan au takasulan fa innahu yu'tabaru bidzalika fasiqan. Kata beliau rahimahullahu taala, seseorang yang meninggalkannya karena faktor bakhil ataukah karena malas, bila dia meninggalkan maka dia akan teranggap sebagai seorang yang fasik. Dia akan teranggap sebagai seorang yang fasik, tidak sampai kafir. Qad irtakaba kabiratan 'azimatan min kaba'ir dzunub. Dan dengan apa yang dia lakukan tersebut menyebabkan dia telah terjatuh ke dalam satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Wa huwa tahta masyiatillahi in mata 'ala dzalik. Dan nasib dirinya pada yaumul qiyamah berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal bila dia meninggal dalam keadaan masih berada pada keadaan yang demikian. Sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala yang mengategorikan meninggalkan zakat termasuk dari dosa besar adalah masuk kategori perincian kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Dalam arti kata tertuju kepada seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat bukan karena mengingkari kewajibannya, namun dia tinggalkan zakat karena bakhil. Dia tinggalkan zakat karena malas. Nah, ini terjatuh ke dalam dosa besar. Dan tentu dosa besar berbeda dengan kekafiran. Kalau kekafiran menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, kalau dosa besar tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Masih dinyatakan sebagai seorang yang muslim, masih dinyatakan sebagai seorang yang mukmin bila dia menjalankan konsekuensi iman dan nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Dalam arti kata, bila Allah Azza wa Jalla menghendaki maka Allah akan mengampuninya, dan bila Allah Azza wa Jalla tidak menghendakinya maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya di dalam neraka jahannam dengan azab yang tidak sampai mengekalkan dirinya di dalam neraka jahannam tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kita bacakan beberapa ayat yang disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullahu taala. Qala Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. celaka bagi mereka orang-orang musyrik, yaitu mereka orang-orang yang tidak mengeluarkan az-zakah dalam keadaan mereka kafir tentang datangnya yaumil qiyamah. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah disebutkannya tidak mengeluarkan az-zakah atau enggan untuk membayar az-zakah sebagai sifat yang identik dimiliki oleh mereka orang-orang musyrik. Orang musyrik adalah yang tidak mengeluarkan zakat. Menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim, berarti sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang menjaga zakat-zakatnya. Dia keluarkan pada waktunya, dia hitung hartanya, dan dia bayar tatkala mencapai nisabnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam surat At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang menimbun emasnya dan peraknya, dan mereka para ulama memasukkan pada kategori emas dan perak adalah uang dengan berbagai macam mata uang yang ada di dunia, karena dari sisi penghiasannya sama seperti halnya emas dan perak yang digunakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana untuk seorang melakukan jual belinya. Adanya mata uang dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang menyimpan emasnya dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, sementara mereka tidak menginfakannya di jalan Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang dimilikinya. Seorang yang enggan untuk mengeluarkan zakat dari emasnya dan peraknya, Allah Azza wa Jalla berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dari dosa besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggambarkan seperti apa azab yang pedih yang Allah Azza wa Jalla mengancam mereka. Yauma yuhma 'alaiha finnar. Pada hari di mana akan dibakarkanlah emas dan perak tersebut di neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, sehingga akan disetrika dengan emas dan perak yang mereka simpan tersebut di kening-keningnya dan di bagian lambung-lambungnya serta punggung-punggungnya. Akan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini disebabkan karena apa yang kalian timbun untuk diri-diri kalian berupa harta-harta benda yang kalian miliki tersebut dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka rasakanlah akibat perbuatan yang dahulu kalian timbun tersebut. Ancaman yang demikian mengerikan. Sehingga dengan ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala menyebutkan kepada kita bahwasanya azab yang Allah berikan kepada mereka orang yang mani'iz zakah, yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat, ia akan diazab dengan harta yang disimpannya. Akan diazab dengan harta yang disimpannya. Digunakan untuk menyetrika keningnya. Digunakan pula untuk menyetrika bahagian lambungnya serta punggungnya. Demikian keras azab yang diberikan kepada mereka, wal'iyadzubillah. Pada kedua ayat yang tadi kita sebutkan sebagai dalil wajibnya setiap mukmin untuk mereka perhatian dengan urusan hartanya. Tidak kemudian dijadikan harta ini sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, menjadikannya sebagai sarana mereka berfoya-foya. menjadikannya sebagai sarana mereka merasakan nikmat dari nikmat-nikmat dunia, namun tidak begitu perhatian dalam urusan zakat yang dimiliki oleh masing-masingnya. Benarlah Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian adalah fitnah. Karena dengan harta yang dimiliki oleh seorang, diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya, pada kadar nisab yang disebutkan di dalam al-Islam. Kapan mereka tidak mengeluarkannya, akan sebagai fitnah. Untuk kemudian nantinya dia akan diuji, dia akan diancam dengan azab. Wal'iyadzubillah. Pada ayat yang tadi kita bacakan dalam surat At-Taubah berisikan ancaman yang keras dari sisi Allah Azza wa Jalla kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta-harta benda berupa uang atau perhiasan emas dan perak yang dimiliki oleh dirinya. Dan tadi kita sebutkan mata uang yang ada di alam dunia dengan berbagai macam jenisnya, ini disamakan dengan perak dan emas tersebut. Wa qala an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dalam hadis yang tadi kita bacakan memberikan penjelasan bahayanya seorang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada emasnya, peraknya, bahkan binatang-binatang ternaknya seperti unta, demikian pula kambing, mereka juga akan merasakan azab, diazab dengan harta yang dimilikinya. Wal'iyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safaihu min nar." Tidak ada seorang pun yang memiliki emas, demikian pula perak, serta dia enggan untuk mengeluarkan haknya, melainkan pada yaumul qiyamah akan diberikan lempengan dari lempengan-lempengan yang ada di neraka jahannam. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian akan dipanaskan dengan lempengan tersebut dirinya di neraka jahannam. Fa yuqwa biha jabinahu wa dhahrahu. Sehingga akan disetrika, akan ditempelkan dengan lempengan tersebut bahagian keningnya, demikian pula punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Tatkala kulitnya telah mendingin, akan diulangi lagi seperti yang sebelumnya, yang demikian terus akan terjadi pada satu hari yang kadar ukuran waktunya pada hari tersebut adalah selama 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ini menunjukkan ukuran hari yang dirasakan oleh seorang tatkala dimasukkan ke dalam an-nar, dilipat kali gandakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 50 ribu kali lipatnya, 50 ribu tahun kali lipatnya. Bila satu hari terasa seseorang ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama semisal 50 ribu tahun, maka azab yang sebentar yang dirasakan oleh seorang tatkala dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam an-nar, demikian lama, tidak sebentar. Demikian lama, tidak sebentar. Jangan kemudian masing-masing di antara kita akhirnya memiliki rasa harap yang dari sisi penerapannya salah, yang dengan rasa harap tersebut akhirnya melegalkan masing-masing kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bermudah-mudahan di dalam melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Asalkan tauhid, nasib kita kan nantinya kan dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau masuk ke dalam neraka tidak akan kekal, akan dimasukkan setelahnya ke dalam al-jannah. Kita mengingat azab yang dirasakan oleh ahli nar bila diterapkan dan ditentukan satu hari saja, itu seakan-akan dia terazab seperti 50,000 tahun. Waktu yang tidak sebentar, lama. Nah. Ini keadaan seorang yang bila mana mungkin di sana ada yang merasakan azab selama satu hari. Bagaimana keadaan seorang yang diazab selama dua hari, tiga hari, satu bulan, satu tahun? Dan bagaimana lagi keadaan seorang yang khalidan finnari abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam? Tentu yang ada adalah kesengsaraan dan kesengsaraan, wal'iyadzubillah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisyiqhi at-tamrah faman lam yajid fa bikalimatin thayyibah. Takutlah masing-masing kalian dengan neraka jahannam walaupun dengan setengah kurma yang disedekahkan, yang diberikan kepada seorang yang berhak untuk ia berikan sehingga akan ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun dengan setengah kurma, seorang yang tidak bisa mendapatkannya, maka hendaklah dia menjaga tutur katanya, tidak berkata kecuali perkataan yang baik yang keluar dari lisannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis, dalam hadisnya bahwasanya hal yakubun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan ditelungkupkannya wajah-wajah manusia sehingga dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, sebab-musababnya adalah disebabkan karena dosa lisan-lisannya, yang dengan dosa lisan tersebut akhirnya banyak di antara mereka dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Hatta yaqdhi Allahu bainan nas fa yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar, hingga Allah azza wa jalla menentukan hukumnya di antara manusia, hingga orang yang terazab disebabkan karena enggan mengeluarkan zakat akan melihat jalannya, apakah setelahnya dia dimasukkan ke dalam al-jannah atau dimasukkan ke dalam an-nar. Waqila, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan unta? Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wala sahibu ibilin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha biqa'in qarqar aw fara makanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi ikhfa'iha wa ta'udduhu bi afwahiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula orang yang memiliki unta dengan jumlah yang sudah ditetapkan, dikadarkan dalam Islam untuk dia mengeluarkan zakat dari untanya, namun dia tidak menunaikan haknya, melainkan pada yaumul qiyamah unta tersebut akan diletakkan di tempat yang demikian luas dan datar, au faru makanat, dengan jumlah yang paling banyaknya dari jumlah unta yang pernah dimiliki sebelumnya. La yafqudu minha fasilan, dia tidaklah ada yang terluputkan darinya satu ekor anak pun, akan dikumpulkan dari semua unta yang dipeliharanya di satu tempat yang datar pada yaumul qiyamah. Tata'uhu bi ikhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Unta-unta yang dipersiapkan, yang dikumpulkan, yang dimiliki oleh dirinya di alam dunia akan menginjaknya dengan kaki-kakinya dan akan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Kullama marra 'alaihi awwaluha radda 'alaihi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Tatkala seekor unta yang telah dikumpulkan tersebut melewatinya, maka akan diulangi lagi perbuatan yang sama oleh akhirnya. Mereka akan menginjaknya, mereka akan menggigitnya. Yang demikian terus terulang pada satu hari yang waktunya selama 50,000 sanatin, 50,000 tahun. Dia akan terus tersiksa. diinjak-injak oleh untanya, digigit oleh untanya, dari semua unta yang melewatinya akan melakukan hal yang sama. Tidak kecilnya, tidak besarnya, tidak induknya, tidak anaknya. Ya subhanallah. Dan terus yang demikian terulang pada satu hari yang lamanya 50 alfa sanatin. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelesaikan dengan hukumnya antara manusia, hingga akan terlihat jalannya apakah setelahnya dia dimasukkan ke dalam al-jannah atau dia dimasukkan ke dalam an-nar. Sama hukumnya dengan orang yang menyimpan emas dan perak. Cuman perbedaannya emas dan perak yang disimpan oleh seseorang akan digunakan untuk menyetrika keningnya serta bagian lambungnya dan punggungnya. Dia akan tersiksa seterusnya. Adapun pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan unta-unta tersebut sebagai sarana untuk menyiksanya. Qila, kemudian ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqaru wal ghanam, orang yang memiliki sapi demikian pula kambing. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah butiha laha biqa'in qarqar laisa fiha 'aqsa wala jalha wala 'adba tantahuhu biqurunha wa tatauhu biadlafiha kullama marra 'alayhi awlaha radda 'alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, tidak pula orang yang memiliki sapi, tidak pula kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya melainkan kambing-kambingnya dan sapi-sapinya pada yaumul qiyamah akan diletakkan di tempat yang datar dan luas. Tidak ada di dalamnya seekor kambing atau sapi yang aqsa, yang melengkung bagian tanduknya. Wala jalha, tidak pula jalha, kambing atau sapi yang tidak bertanduk atau yang belum bertanduk. Wala adba, tidak pula seekor kambing atau sapi yang dalam keadaan patah bagian tanduknya. Tantahuhu biquruniha, akan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Watatauhu biadlafiha, akan menginjaknya dengan kaki-kakinya. Kullama marra 'alayhi awlaha radda 'alayhi ukhraha, tatkala bagian pertamanya melakukannya akan terus diulang pada bagian akhirnya, yang demikian terus berlanjut pada satu hari yang waktunya sama dengan 50 alfa sanatin, 50 ribu tahun. Hatta yaqdi Allahu bainan nas, hingga Allah Azza wa Jalla memutuskan dengan hukumnya di antara manusia. Fayara sabilahu, sehingga seorang akan melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar, apakah dia dimasukkan ke dalam al jannah atau dia dimasukkan ke dalam an-nar. Dalam hadis yang panjang ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagai dalil tentang wajibnya seorang yang memiliki kriteria sebagai ahli zakat untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Wa hadhihi an-nusus tush'iru bi kufri wa qad qatala Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masanya Khalifah Ar-Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mani'i zakah, orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Waqala, kemudian dia mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan, kalau lah semisal mereka tidak mau memberikan kepada saya harta-harta yang dahulu kanu yu'addunha ila Rasulillah, yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqatalahum ala man'iha, maka pastilah saya akan memerangi mereka disebabkan karena mereka enggan untuk memberikannya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka berupa karunia-Nya, perbuatan mereka adalah kebaikan untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah kejelekan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, maka kelak pada yaumil qiyamah akan dikalungkan di atas leher-lehernya harta yang dahulu mereka bakhil untuk memberikannya. Walillahi mirathu samawati wal ardu wallahu bima ta'maluna khabir. Dan milik Allah Azza wa Jalla semua yang ada di langit dan dunia dan bumi. Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kalian amalkan adalah zat yang maha khabir, maha mengetahuinya. Wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah qala man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatrahu ibilihi izmatun min izmati rabbina. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda perihal seorang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, beliau mengatakan barang siapa yang enggan untuk memberikannya maka kami akan mengambilnya dan setengah dari unta yang dimilikinya adalah merupakan hak dari hak-hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa an Yahya ibn Abi Katsir haddathani Amir al-Uqayli anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallit wa dhu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi wa faqirun fakhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, tiga orang yang mereka pertama kali akan masuk atau dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Yang pertama adalah amirun musallit, penguasa yang ingin menguasai rakyatnya. Wa dhu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi, dan seorang yang memiliki harta dalam keadaan dia tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla pada hartanya. Wa faqirun fakhur, dan seorang yang fakir lagi fakhur, sombong. Dan terakhir disebutkan dari Syuraik dan yang selainnya dari Abi Ishaq, dari Abi Al-Ahwas, dari Abdullah qala umirtum bis salati man lam yuzakki fala salata lahu. Kalian diperintahkan untuk mengerjakan salat dan zakat secara bersamaan, maka seorang yang tidak mengeluarkan zakat tidak ada salat untuknya. Dalam Mukhtasar Al-Kabair ini selesai penyebutannya hingga apa yang tadi kita nukilkan. Nah, kemudian setelahnya masuk ke Kabiratus Sadisah, dosa besar yang keenam. Karena seperti yang kemarin telah kita sebutkan, kita akan baca mukhtasarnya yang ringkas. Adapun penjabaran secara panjangnya ini untuk sementara waktu kita tidak menyebutkan. Al-kabiratus sadisah, dosa besar yang keenam. Kalau di sini disebutkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau di sini disebutkan iftaru yaumin min ramadhan bila udhrin. Ya, di kitabnya antum sama. Kalau di kitabnya antum apa itu? Hah? Uququl walidain. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Pada dosa besar yang keenam ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, al-imam al-Dhahabi rahimahullahu taala menyebutkan durhakanya seorang anak kepada orang tuanya, baik ayah ataukah ibu. Dan hak seorang manusia setelah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang paling besar, yang diwajibkan untuk seorang memperhatikannya dan menunaikannya adalah hak kedua orang tua yang dimilikinya. Karena inilah Allah Azza wa Jalla mengikutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk menunaikan haknya. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbmu telah memerintahkan, Rabbmu telah memberikan wasiat untuk kemudian kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan disebutkan setelahnya, dengan kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Diikutsertakannya atau disebutkannya penyebutan hak pada kedua orang tua untuk seseorang menunaikannya setelah hak seorang hamba yang wajib setelah hak Allah Azza wa Jalla yang wajib seorang hamba untuk menunaikannya, yang menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua adalah hak yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya hak seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan hak seorang ayah. Atau dengan arti kata, hak seorang ibu tiga kalinya hak yang dimiliki oleh seorang ayah. Ketika ada salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, manusia siapakah atau manusia manakah yang saya ini paling berhak untuk berbuat baik kepada mereka? Rasul menyebutkan ummuk, ibumu. Ia bertanya lagi, Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, ummuka. Ia bertanya lagi, Rasul kembali mengulang jawabannya, ummuka. Tatkala ia bertanya pada kali yang keempatnya, Rasul menyatakan abuka. Baru kemudian setelahnya ayahmu, kemudian setelahnya fal aqrab wal aqrab, yang paling dekat kedudukannya denganmu, yang paling dekat setelahnya. Nah, قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbmu telah memerintahkan untuk kemudian kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya, dan memerintahkan pula untuk kalian berbuat baik dengan orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibar, bila mana di sisimu mereka atau salah satu dari mereka menginjak usia tuanya, atau salah satu dari keduanya ataukah keduanya, fala taqul lahumā uffin, janganlah kalian mengatakan kepada keduanya kalimat uff, berisikan penolakan, hardikan, ah. Wala tanharhuma, dan jangan pula kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang mulia. Wa akhfid lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan letakkanlah sayap kerendahan karena faktor ar-rahmah, kasih sayang yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah untuk mereka, ya Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mengasuh saya ketika kecilnya. Dalam ayat ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, menyebutkan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk mereka berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang dimilikinya. Dan disebutkannya perintah untuk berbakti dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan besarnya hak kedua orang tua kita setelah hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami memberikan wasiat kepada manusia untuk mereka dengan kedua orang tuanya melakukan perbuatan ihsan. Wa qala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah saya kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besarnya. Qal, ketika Rasul menyebutkan beberapa dari dosa-dosa besar tersebut, Rasul menyebutkan di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkannya durhaka kepada kedua orang tua menunjukkan durhakanya seorang anak kepada ibunya tergolong dan ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai kabairul dzunub, dan durhakanya seorang anak kepada ayahnya juga demikian tergolong dan ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Walaupun dari satu sisi hak seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh seorang ayah. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam juga menyebutkan, alaihi salatu wasalam juga menyebutkan, ridhullah fi ridhal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Azza wa Jalla terletak pada keridhaan orang tua yang dimiliki oleh seseorang, dan murka Allah Azza wa Jalla juga terletak pada kemurkaan orang tua yang dimiliki oleh seorang muslim. Ini menunjukkan keadaan seorang yang berkeinginan menjadi seorang yang mardiyah, yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jal, wajib baginya untuk kemudian berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, al-walid awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fahfadh, wa'in syi'ta fadayyi'. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Imam Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan, dan Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Nabi menyebutkan al-walid, kedudukan seorang ayah dan seorang ibu pada diri seorang anak adalah pertengahan, bagian pertengahan dari pintu-pintu surga. Fa in syita, bilang kau berkehendak, maka jagalah. Wa in syita fadhi', dan jika engkau berkeinginan untuk menelantarkannya, maka lantarkanlah. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab dari sebab-sebab dimasukkannya seorang ke dalam al-jannah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki para ibu-ibu. Nama disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz. Terjadi kegoncangan di dalam sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد. Ketika ada salah seorang yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam kemudian meminta izin untuk berjihad bersamanya, maka Rasul bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala, ia menyatakan, na'am, benar. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tuamu itulah hendaklah engkau berjihad. Wa qala, kemudian Nabi juga menyebutkan, ummaka, abaka, ukhtaka, akhaka, wa adnaka, wa adnak. Orang yang wajib kamu perhatikan haknya adalah ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, kemudian yang di bawahmu dan di bawahmu. Nah, dan yang lainnya dari beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala seputar hukuk al-walidain. Bila durhaka dengan orang tua termasuk dari dosa besar, maka tentulah akan memiliki imbas sebagaimana imbas dampak dari dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, akan menyebabkan amalan-amalan kebajikannya tidak menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang diamalkan oleh dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan as-salawatul khams wa al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in istunibatil kabair. Yang menjadi syahid di dalam hadis yang tadi kita bacakan adalah puasa Ramadan akan sebagai sebab dari sebab-sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba dengan pelakunya meninggalkan dari dosa-dosa besar tersebut. Di antaranya telah kita sebutkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sehingga wajib bagi setiap muslim tatkala ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin untuk dia mengupayakan agar supaya ibadah yang diamalkannya sebagai satu sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang diamalkan oleh dirinya. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun kelanjutan untuk materi yang setelahnya, kita akan masuk ke dosa besar yang setelahnya, yaitu aklu ar-riba, memakan harta ar-riba, dari dosa besar yang ketujuh insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.